Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ayuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini. Dan sebagaimana telah disampaikan, insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama murojaah mudzakaratul ilm, yang mengingat kembali beberapa pembahasan terkait dengan hadiyur rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahri dzulhijjah, bimbingan rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya, ya, tentang apa yang seharusnya kita yakini, yang harusnya kita amalkan dan upayakan di bulan dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada umat ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Segala sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah telah beliau jelaskan. Sebagaimana segala sesuatu yang menjauhkan umat dari rahmat Allah juga telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang kita yakini bersama tentang beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang telah menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Termasuk juga yang telah diterangkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya, di antara perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan kepada umat ini tentang, ya, al-awqat al-fadilah, waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang mulia, ya, baik itu hari atau bulan. Naam. Hari-hari yang Allah utamakan, bulan-bulan yang Allah utamakan, yang Allah jadikan mausim min mawasimil khair, musim dari musim-musim kebaikan, itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sajalah yang memuliakan sesuatu, ya, dan tidak memuliakan yang lain. Naam. Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bulan Ramadan masalan sebagai syahrun mubarak, sebagai bulan yang mubarak, yang di bulan itu Allah Jalla wa'ala mewajibkan umat ini melakukan siam. Naam, Ramadan. Taib. Dan seterusnya. Dan di antara al-awqat al-fadilah, di antara waktu-waktu yang mulia yang Allah muliakan adalah ya, bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah. Nah, terkhusus, lebih khusus lagi, 10 hari awal bulan apa? Dzul Hijjah. Naam. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah terkait dengan waktu-waktu yang mulia, terkait dengan al-awqat al-fadilah. Kewajiban kita adalah meyakini apa yang telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hada awalan, ini yang pertama ikhwan. Apa yang dikabarkan oleh Nabi memiliki keutamaan, kita yakini memiliki keutamaan. Apapun yang beliau sebutkan, apakah itu waktu, apakah itu tempat, apakah itu ashas orang. Naam. Kenapa kita meyakini bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik umat, manusia yang paling afdal? Kenapa kita meyakini itu? Karena Nabi mengabarkan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, kenapa kita meyakini bahwasanya asyrul awal min dhul hijjah, 10 hari awal bulan dhul hijjah adalah waktu yang fadilah, waktu yang mulia? Ya karena Nabi mengabarkan, karena syariat ini menjelaskan bahwasanya ya 10 hari awal bulan dhul hijjah itu minal awqat al-fadilah allati faddalaha Allah ala sairil awqat, yang Allah Jalla wa'ala muliakan atas waktu-waktu yang lain. Naam. Taib. Kita masuk ikhwatil kiram beberapa al-adillah. Kita sebutkan dalil ikhwan tentang keutamaan bulan ini, bulan Dhul Hijjah, terkhusus 10 hari awal bulan Dhul Hijjah. Yang pertama ikhwatil kiram, dalil minal Qur'an. Dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan keutamaan 10 hari bulan Dhul Hijjah awal. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan hari-hari yang 10. Jelas di sini ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, layalin ashr, 10 hari ini jelas memiliki kemuliaan, memiliki fadilah, memiliki fadl azim. Kenapa ikhwatil kiram? Li'annallaha jalla wa'ala aqsama bihadihil ayyam. Karena Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Antum lihat di sini ikhwan, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10. Wal fajr, dan demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Sekali lagi ikhwatil kiram, tidak diragukan bahwasanya Allah menjadikan 10 hari ini untuk beliau bersumpah dengannya, tidak diragukan menunjukkan keutamaan hari-hari itu. Ya'ti su'al, datang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan 10 hari di dalam suratul fajr itu? Naam, yang dimaksud dengan ayyamul ashr al-madhkurah fi hadhihi surah, yang dimaksud dengan 10 hari dalam surat ini adalah ya al-ashrul awal min dhul hijjah, 10 hari awal bulan dhul hijjah, kama ruwiya'an ibni Abbas, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat ibni Abbas, habrul ummah, ya, ulama dari umat ini. Wa hadha tafsir huwa qawlu al-mujahid, ini pendapat Mujahid, wa Qatadah, juga Ad-Dhahhak, was-Sutti, sebagaimana bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir, ini yang dimaksud dengan layalin ashr, ya, 10 hari awal bulan mada Dzulhijjah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, al-awqat al-fadilah, dalilnya adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang dilakukan di selain hari itu. Naam. Bayyana Rasul alaihi salatu wasallam fi qawlihi annal amala salih fiha. Nabi menjelaskan bahwasanya amalan soleh di malam-malam itu, di hari-hari itu, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ahab ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min ghairiha minal ayyam, dari amalan-amalan yang dilakukan di selain hari itu. Dalilnya ikhwatil kiram, hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dan juga yang lain, al-imam al-Bukhari rahimahullah, yang kita bacakan ini riwayat Bukhari. Rawal Bukhari fi sahihih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya. An ibni Abbasin, dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu, amalan saleh, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, fihin, untuk dilakukan di hari-hari itu, min hadhihi al-ayyamil 'ashr, dari 10 hari ini. Naam. Jadi yang paling Allah cintai dari amalan soleh adalah amalan soleh yang dilakukan seorang hamba pada 10 hari tadi. Qalu, para sahabat ketika mendengar ini, mereka bertanya, ada amalan besar yang mereka rasakan, ada amalan yang besar yang mereka juga pernah dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam keutamaannya, yaitu jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, yakni amalan yang dilakukan di 10 hari ini lebih Allah cintai dari jihad fisabilillah? Kata Nabi, iya, termasuk lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Qala, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai, kecuali seorang yang keluar berjihad membawa jiwanya, hartanya, berperang, kemudian dia tidak kembali membawa apapun, yakni mati, naam, di medan jihad. Naam. Jadi dari hadis ini ikhwatil kiram, yang menunjukkan bahwasanya amalan soleh, ya, yang dilakukan di hari-hari itu sangat Allah cintai, lebih Allah cintai, termasuk dari jihad fisabilillah. Hadza yadullu ala fadli hadhil ayyamil ashr, ini tentunya juga menunjukkan, ya, keutamaan amalan di 10 hari ini. Nah, taib. Di antara dalil yang menunjukkan juga keutamaan 10 hari ini ikhwatil kiram, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami ashrin min dhil hijjah. Ma min ayyamin, tidak ada hari afdal indallah, yang lebih afdal di sisi Allah, min ayyami ashrin min dhil hijjah, dari hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Naam. Wabillahi taufiq. Kita cukupkan dengan 3 dalil ini, ikhwan. Ayat dalam suratul Fajr dan juga 2 buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillah. Masuk pada masalah yang kedua, ikhwatil kiram. Sebab kenapa hari-hari ini dimuliakan oleh Allah. Yani min kalamil ulama, di antara penjelasan para ulama, ya, sebab kenapa hari-hari ini, yani 10 awal Dzulhijjah itu hari yang Allah muliakan. Naam. Di dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, beliau menyebutkan barangkali di antara sebab, ya, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi hari-hari yang dimuliakan, kata beliau. Naam, walladhi yadhharu, kata beliau, walladhi yadhhar, dan yang tampak, anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijjah limakani ijtima'i au naam limakani ijtima'i ummahatil ibadah fi wahiya salatu wassiyamu wassadaqatu walhajju wala yata'atta dhalika fi ghairihi. Kata beliau, walladhi yadhhar, dan yang tampak, wallahu a'lam, annas sabab, yang menjadi sebab diistimewakannya fi imtiyazi asri dzulhijjah, ya, karena di hari-hari itu terkumpul ummahatil ibadah, ummahatil ibadah, induk-induk dari ibadah atau ibadah-ibadah besar itu berkumpul di hari-hari itu. Wahiya shalah, yaitu salat, wasiyam, wassadaqah, walhajj. Naam. Alhajj, jelas ya ikhwan, di hari-hari itulah kaum muslimin menunaikan ibadah haji sejak tanggal 8. Ya, tanggal 8, ya, masuk hari Tarwiyah, 9 Yaum Arafah, 10 Yaumun Nahr, dilanjutkan dengan Ayyamut Tasyriq, 11, 12, 13, dan bulan Dzulhijjah termasuk Ayyamul Hajj. Yani di tanggal 1, 2, 3 ini banyak orang-orang menunaikan ibadah haji. Naam. Datang tanggal 1 Dzulhijjah, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat, tiba di kota Madinah, afwan, di kota Makkah ketika itu tanggal 4. Tanggal 4 Dzulhijjah. Para sahabat melakukan umroh, setelah itu tahallul. Ya, setelah umroh kemudian menanti tanggal 8 masuk untuk melakukan ibadah apa? Ya, haji pada tanggal 8. Ala kulli hal, di hari-hari itu terkumpul ibadah-ibadah besar. Shadaqah, jelas shadaqah, adzabah, yang disedekahkan kepada fuqara, masyakin, dihadiahkan dan seterusnya. Naam, as-shalah, shalatul Id, ijtima'ul muslimin. Kaum muslimin berkumpul di hari itu untuk melakukan apa? Melakukan siam. Dan tanggal 9 orang-orang satu dunia melakukan puasa. Naam. Yani puasa yang muta'akkid, yani sunnah muakkadah. Saum yani Arafah. Terkumpul pada hari-hari itu amalan-amalan besar, as-shalah, was-siyam, was-shadaqah, wal-hajj. Dan tidak terbayang yang seperti itu ada pada hari-hari yang lain, terutama haji. Tidak bisa didapatkan kecuali di hari itu. Taib, ini ucapan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa qala al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali, al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Taib, beliau juga menyebutkan tentang alasan, yani illah, kenapa hari-hari itu dimuliakan, diagungkan. Kata beliau rahimahullah, lamma kana Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minin haninan ila musyahadati baitihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi kullu 'am farada 'ala al-mustati' al-hajj marratan wahida fi umrih wa ja'ala mawsim al-'ashri mushtarikan baina as-sa'irin wal qa'idin aw kama qala. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menjadikan pada jiwa-jiwa kaum mukminin ya, kerinduan untuk bisa menyaksikan Baitillahil Haram. Jadi memang subhanallah, di antara ayat min ayatillah, Allah menjadikan kaum mukminin ya, rindu untuk menyaksikan Baitillahil Haram. Naam. Termasuk terlebih ibadah apa? Haji. Dan itu di hari apa? Di hari-hari ini. Maksudnya di hari-hari apa? Dzulhijjah itu. Dan ternyata tidak setiap orang bisa hadir di Makkah. Walaisa kullu ahadin qadiran ala musyahadatih. Tidak semua orang bisa menyaksikan. Tidak semua orang bisa hadir ke sana menyaksikan. Jadi setiap datang bulan haji, ingin saya ke sana namun saya tidak mampu. Bisa jadi tidak mampu karena harta. Bisa jadi karena apa namanya, badannya yang memang tidak kuat. Bisa jadi seperti hari-hari ini, wabah, corona. Orang kaya bagaimanapun, sehat bagaimanapun, tidak bisa, tidak mampu. Tidak bisa datang ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin yang sudah menanti seharusnya 2 tahun yang lalu berangkat, tidak jadi berangkat. Yang harusnya tahun ini berangkat, tidak jadi berangkat. Tambah panjang antrian. Dalam keadaan kerinduan yang demikian mendalam untuk bisa hadir ke Masjidil Haram. Ya. Di satu sisi ada orang yang tidak mampu. Sebagian saja yang mampu. Dan di antara kasih sayang Allah, Allah mewajibkan bagi orang yang mampu hanya sekali seumur hidup. Nah, dan Allah menjadikan hari-hari itu di mana sebagian kaum muslimin bisa menghadiri Masjidil Haram, bisa menghadiri ibadah haji, sementara sebagian besar, lebih banyak lagi, mayoritas kaum muslimin tidak bisa hadir. Di situ Allah menjadikan ya, hari-hari ibadah haji mereka itu dimuliakan, dibesarkan pahalanya, dilipatkan amalan-amalan ketika itu, agar kaum muslimin yang tidak bisa hadir bisa mustarikan, mustarikan bainas sa'irina wal qa'idin, agar orang-orang yang bisa berangkat ke sana melakukan ibadah mendapatkan pahala yang besar, kita yang tidak mampu pun juga ada kesempatan untuk beramal soleh. Ini kasih sayang Allah, ikhwatil kiram. Ya. Sekarang yang bisa haji hanya orang-orang yang tinggal di Mamlakah. Itu pun terbatas di masa pandemi seperti ini. Lalu apakah kita kemudian tidak ada pintu amalan? Ternyata Allah Jalla wa'ala membukakan pintu amalan bagi kita yang tidak bisa hadir untuk menyaksikan Baitullahil Haram. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini kurang lebih makna dari ucapan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif. Nah. Dan disebutkan pula beberapa sebab yang lain. Mungkin di antara sebab la'alla min asbabi ta'zimi hadhil ayyam, mungkin pula di antara sebab kenapa hari-hari ini Allah muliakan, li'anna fiha yaum Arafah, karena di 10 hari ini ada yaum Arafah, ada hari Arafah. wa huwa min ayyamillahil azimah. Di mana hari Arafah itu termasuk di antara hari-harinya Allah yang agung, yang Allah agungkan. Ya. Di hari itu Allah membebaskan banyak hamba-hambanya dari api neraka. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat, ya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan ahlu Arafah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis rawahu Muslim. Saya bacakan lafadznya, qala Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda tentang keutamaan hari Arafah. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa annahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min yaumin, tidak ada hari aksara yang lebih banyak, min an yu'tiqallah, yang lebih banyak Allah membebaskan fihi pada hari itu abdan, hambanya minan nar. Naam. Di malam-malam bulan Ramadan Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Namun di hari ini, yakni yaum Arafah, Nabi mengatakan ma min yaumin, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka lebih daripada apa yang Allah bebaskan pada hari apa? Arafah, min yaumi Arafah. Berarti ini hari yang agung, Allah khususkan. Wa annahu la yadnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat. Wa hadza min sifatillahi al-fi'liyah, ini termasuk di antara sifat Allah fi'liyah yang wajib kita imani. Yaliqu bijalalih wa azamatih, sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, seperti sifat nuzul, ya, sifat maji, dan sifat-sifat fi'liyah yang lain, istiwa. Kita mengimani sifat itu adalah sifat yang maha sempurna, ya, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tsumma yubahi bihimul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan ahlu Arafah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Fayaqul, Allah berfirman, ma arada haula, apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan. Yakni Allah membanggakan ahlu Arafah kepada malaikat-malaikat apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah di antara sebab kenapa hari-hari ini dimuliakan. Dan ada disebutkan sebab-sebab yang lain, ya. Naam. Barangkali itu menjadi salah satu sebab, ya. Wallahu alam, atau hikmah. Ma'asyiral muslimin, ayuhal mustami'un wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Taib. Kalau kita berbicara tentang keutamaan hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama tentang perbandingan dengan 10 hari akhir bulan Ramadan, ayyuhuma afdal. Ini masalah yang ketiga, ya. Mana yang afdal di antara keduanya? Mukhtasaran, secara ringkas saja ikhwatil kiram, ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah. Ada perbedaan di antara para ulama tentang, ya, na'am, masalah ini. Perbedaan ini menunjukkan keduanya adalah waktu-waktu yang afdal dan mulia. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, wa huwal qaulul awwal, ini pendapat yang pertama, al-ashrul awwal min Dzulhijjah afdal. Ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal. Termasuk dari 10 hari akhir bulan Ramadan. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, al-ashrul akhirah min syahri Ramadan afdal. ada yang mengatakan ya 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu yang afdal. Al-qaulus salis, pendapat yang ketiga, ya tawassut, pertengahan di antara dua pendapat ini, ya seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain, Syekhul Islam. Jadi mereka mengatakan kalau dilihat dari siangnya, nah, maka yang afdal adalah apa? Asyrul awal min Dzulhijjah. Kalau dilihat dari malamnya, maka ya asyrul akhirah min Ramadan, li'anna fiha yaum aw lail khairu min alfi syahr. Naam. Wal ilmu indallah, dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jelas 10 hari bulan Dzulhijjah awal ini hari-hari yang sangat agung dan hari-hari yang sangat mulia. Pembahasan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan yang keempat, bismillah. Yani apa yang seharusnya kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadza su'al muhim. Pertanyaan ini penting, ikhwan. Kalau pertanyaan atau pembahasan yang pertama adalah menjawab apa yang harus kita yakini tentang hari-hari itu, ya. Adapun sekarang adalah menjawab pertanyaan madza na'malu fiha. Apa yang kita lakukan di hari-hari itu agar kita mendapatkan kemuliaan. Naam. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan masalah ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan melihat satu buah hadis saja, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, wa huwa hadis Ibnu Abbas. Kita akan melihat hadis Ibnu Abbas yang sudah kita baca tadi. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi hadis ini menjawab pertanyaan, ikhwan. Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai, ya, melebihi amalan soleh yang dilakukan, ya, di 10 hari awal bulan apa? Dzulhijjah. Maka dari hadis ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mendorong kita untuk beramal soleh di hari-hari itu. Hadza huwal jawab. Madza naf'al, apa yang kita lakukan di hari-hari itu? Jawabannya adalah beramallah dengan amalan soleh. Naam. Dan amal yang di sebut dalam hadis ini, ya, bersifat umum, ikhwan. Amma mar rasul alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis wa lam yukhassis wa yutliqu wa la yuqayyid. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan amalan di sini umum dan tidak mengkhususkan. Ma min ayyamin al-amalu salihu. Di sini Nabi mengatakan al-amalu salih. Alif lam di sini menunjukkan umum, ikhwan. Maka kita memahami pula secara umum. Naam. Maka semua amalan saleh yang atau semua jenis amalan, ya, seorang muslim dianjurkan untuk mengamalkan di hari-hari itu. Hanya saja di sini, ikhwan, penting untuk kita ingat bahwasanya amalan yang bermanfaat adalah amalan soleh. Kalimat as-soleh ini penting. Bukan sekedar amalan atau anggapan ini amalan baik. Yang kita disyariatkan untuk mengamalkan di hari-hari itu adalah amalan soleh. Dan amalan dikatakan soleh kalau terkumpul padanya berapa syarat? Syartan. dua syarat, yaitu al-ikhlas lillah azza wa jalla, ikhlas, dan mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, ya, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau amalan yang dilakukan itu ternyata amalan-amalan yang termasuk dalam muhdatsatil umur, perkara-perkara yang mubtada, perkara-perkara kebid'ahan, maka tidak masuk mendapatkan keutamaan, bahkan terancam. Seperti dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada bimbingannya, tauladan dan contohnya, perintahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya apa? Tertolak. Naam. Jadi tidak cukup hanya sekedar niat. Oh, yang penting kan niat saya baik. Tidak cukup. Walaupun Anda mengatakan ini amalan baik, walaupun Anda mengatakan saya berbuat baik, namun syariat tidak memandang itu amalan baik, maka tidak dihukumi amalan apa? Baik. Naam. Seperti orang-orang munafikun, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini berbuat baik. Itu ucapan mereka. Namun syariat menilai apa atas mereka itu? Innahum humul mufsidun, mereka justru berbuat apa? Kerusakan. Jadi amalan itu dikatakan soleh kalau syariat menilai sebagai amalan soleh, dan amalan itu dikatakan soleh kalau muwafiqan li hadi Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, ya, pernah melewati sekelompok orang berhalaqah, zikir. Nah, zikir kan amalan yang baik, kan demikian jenisnya. Tapi cara yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka membuat halaqah-halaqah, ada pemimpin yang memimpin halaqah tadi, ya. Dan mereka memegang kerikil-kerikil, kemudian yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil menghitung dengan batu yang mereka kumpulkan. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka pun bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali dengan kerikil-kerikil yang mereka apa? Kumpulkan itu. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Bahkan dikatakan mereka binasa. Ma asra'a halakatukum ya umat Muhammad. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Bukankah Rasul baru saja wafat? Bukankah sahabat masih banyak? Kenapa sudah seperti ini, menyimpang? Sungguh apa yang kalian lakukan ini, ya, adalah pengakuan bahwasanya kalian lebih baik dari Nabi, karena kalian bisa beramal yang Nabi tidak apa, amalkan, atau justru kalian telah membuka pintu-pintu kejelekan. Diberi dua pilihan, disuruh milih. Kalian mengaku lebih baik dari Nabi, atau kalian orang-orang yang sesat. Semua pahit pilihan ini. Makanya mereka tidak milih. Kan tidak mungkin mereka mengatakan kami lebih baik dari Nabi. Tidak mungkin. Kufur kalau seperti itu. Tapi mereka juga tidak berani mengatakan kami ini sesat. Nyatanya mereka berbuat. Maka yang mereka katakan, ya, wahai Abu Abdurrahman, niatan kami baik. Maka di situ, ya, beliau mengingatkan betapa banyak orang yang punya niatan untuk mendapatkan kebaikan, namun tidak mendapatkan kebaikan itu karena tidak sesuai dengan tuntunan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia melakukan amalan semampu dia, apapun amalannya, dengan syarat amalan tadi adalah amalan apa? Saleh. Fa alaina an najtahid, wajib atas kita untuk berijtihad, bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat dan berupaya agar amalan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita akan sebutkan beberapa amalan soleh yang dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari itu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah jalla wa ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul hajj ayat 28. Firman Allah dalam suratul hajj ayat 28. Allah berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, dan agar mereka berzikir, menyebut nama Allah, fi أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, di hari-hari yang telah diketahui. أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Wal ayyamul ma'lumat, dan ayyamul ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya ayyamul ashr min dhil hijjah. Naam. Jadi ayyam ma'lumat yang disebut dalam ayat ini adalah 10 hari ya, awal bulan Dzulhijjah. Jelas di sini Allah merintahkan untuk kita berzikir. Maka ini menunjukkan bahwasanya minal a'mal al-masyru'ah, di antara amalan-amalan yang disyariatkan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Walihada sabata 'indal Bukhari rahimahullah, oleh karena itu disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma kana yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah di hari-hari itu keduanya masuk ke pasar, sengaja masuk ke pasar. Yudzakkirun nas. Beliau berdua bertakbir, naam, maka manusia pun bertakbir. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan tidak diragukan bahwasanya zikir kepada Allah adalah amalan yang ringan bagi orang yang Allah ringankan, mudahkan. Amalun yasir wa fadluhu 'adzim. Amalan yang mudah dan pahalanya besar. Taib. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, contoh ikhwatil kiram, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, empat kalimat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam lebih aku cintai daripada apa yang matahari bersinar padanya, yakni dunia dan seisinya. Matahari kalau bersinar, menyinari apa? Menyinari permukaan bumi ini. Pertanian yang manusia sibuk dengannya, perkebunan yang manusia menjaganya, peternakan kuda, peternakan sapi, peternakan kambing, apa saja yang manusia mencintainya, istana-istana, ya, kemegahan-kemegahan yang ada di muka bumi ini disinari oleh matahari itu. Yakni mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih Rasulullah cintai daripada itu semuanya, dunia dan seisinya. Dan tentu demikian pula di sisi Allah. Nabi mengatakan, aku lebih mencintai daripada dunia dan seisinya. Lebih aku cintai empat kalimat ini daripada dunia dan seisinya. Artinya demikian pula dengan Allah. Karena Nabi tidaklah mencintai kecuali apa yang Allah cintai. Naam. Dan zikir-zikir yang lain, ikhwatil kiram, bersungguh-sungguhlah di hari-hari itu untuk memperbanyak zikir, baik itu zikir mutlak atau zikir apa? Muqayyad. Zikir muqayyad seperti zikir pagi, zikir petang, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Tiga kali di waktu pagi, tiga kali di waktu petang dibaca. Naam. Zikir-zikir yang muqayyad atau zikir-zikir yang mutlak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau istighfar, solawat dan seterusnya. Ala kulli hal, ini diantara amalan-amalan yang ya disyariatkan. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, minal a'mal as-shalihah, diantara amalan saleh adalah siam, berpuasa. Kalau ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan puasa? Maka jawabannya, na'am, puasa itu termasuk amalan soleh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala atau Rasul alaihi salatu wasalam tidak membatasi dalam hadis tadi? Ma min ayyamin al-amalu salihu, dan seterusnya al-hadis. Termasuk saum, mau berpuasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mutlak silakan. Nah, tetapi yang paling ditekankan ya adalah shaum yaum Arafah. Berpuasa pada hari apa? Arafah, yaum Arafah. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Puasa pada hari Arafah ya, disebutkan keutamaannya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Nabi ditanya tentang puasa yaum Arafah, pada hari Arafah. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Naam. Akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan apa? Datang. Naam. Wabillahi taufiq. Ini hadis sahih, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan di antara amalan saleh adalah dzabh al-udhiyah. Ini juga perlu murojaah kembali pembahasan tentang dzabh, menyembelih hewan kurban. Ya. Karena ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Taib. Di zaman Nabi ada seorang yang menyembelih ya, karena belum sampai ilmu kepada beliau, barangkali menyembelih belum waktunya. Ini sekedar mengingatkan, amalan soleh itu dikatakan soleh kalau niatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan apa? Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam selesai sholat Id, kemudian beliau berdiri hendak berkhutbah. Naam. Tiba-tiba beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih. Maka Nabi bertanya, ini punya siapa? Karena berarti disembelih sebelum sholat apa? Id. Seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, ini kambing saya ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, syatuka syatu lahmin. Sembelihanmu ini hanya sembelihan daging biasa, tidak dianggap sebagai sembelihan apa? Kurban. Nah. Ala kulli hal, ikhwatil kiram, ini juga diantara ya amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di hari-hari itu, yaitu menyembelih. Dan ini pembahasan yang perlu antum murojaah tentang adab-adab menyembelih, sifat-sifat hewan yang akan disembelih, agar amalan itu betul-betul menjadi amalan apa? Soleh. Nah, dan yang lain ikhwatil kiram, intinya kita memperbanyak amalan soleh di hari-hari tersebut. Nah, dan yang terakhir, ada hikmah kenapa ya amalan-amalan soleh itu dijadikan umum dan mutlak. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara hikmahnya ini adalah sesuatu yang memudahkan hamba. Jadi ketika tidak dikhususkan menghidupkan hari-hari itu dengan amalan tertentu, misal harus membaca Al-Quran terus, misal, atau harus sholat terus, atau harus berpuasa, tidak boleh yang lain, dibatasi dengan suatu amalan tertentu, maka ini ya sesuatu yang mungkin berat pada sebagian orang. Walaupun pada sebagian orang yang lain mungkin bisa. Namun ketika kita mendapatkan bahwasanya menghidupkan di hari-hari itu adalah dengan amalan soleh, apa saja amalan itu, maka ini tentu menunjukkan rahmat Allah atas hambanya. Dan juga taisiran li ibadih, kemudahan bagi hambanya. Dan bagi kita, hikmah, kita rasakan rahatan lil qulub wan nufus, menjadi sesuatu yang ya, lapang bagi jiwa dan hati-hati kita. Naam. Karena hati itu kalau hanya melakukan satu jenis ibadah, ya biasanya ada kebosanan pada ibadah tersebut. Karena kelemahan kita, karena dha'ful iman. Tetapi min hikmatillah, di antara hikmah Allah wa rahmatih, dan di antara rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang kita diperintahkan untuk menghidupkan di hari-hari itu amalan-amalan yang bersifat umum, mutlakon, apa saja yang kita mampu. Bagi orang tua yang sudah capek, tidak bisa berpuasa, ada pintu yang lain, zikrullah. Bagi yang bisa berangkat haji, ini amalan besar, hidupkan 10 hari itu dengan melakukan ibadah haji. Namun ada orang yang tidak mampu, madza yaf'al, apa yang dia lakukan? Ijlis fil bait, duduk di rumah karena dia tidak mampu pergi. Ya. Atau musim corona seperti ini, di rumah yaqra'ul Qur'an wa yadhkurullah, berzikir kepada Allah, birrul walidain, yaktub, yaqra', yatlubul ilm. Ya. Yuraji'ul hifdz, memroja hafalan Quran, hafalan hadis, membaca kutubul ilm, apa yang dia mampu. Naam, muhtasiban yani al-ajr indallah, mengharapkan pahala di sisi Allah, berusaha mengikhlaskan niat dan berusaha dia melakukan amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan itu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala akan mengumpulkan bekal yang diterima di sisi Allah. Ini barangkali khawatir kiram sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, murojaah dari apa yang telah kita pelajari di waktu-waktu yang telah lalu. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi para pendengar dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.